له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى الموضع الثاني عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد. يعني ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama tegak berdiri di hadapan mereka mengingatkan manusia pada saat itu dari kesyirikan dan memerintahkan mereka untuk bertauhid. Syarahnya law kana ya'murhum bitauhid wa yanhahum 'anil syirk umuman wa lam yata'arrad limahum alaihi. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekedar mengajak untuk bertauhid dan melarang dari kesyirikan secara umum, walam yata'arrad limahum alaihi, tanpa menyinggung sedikit pun apa yang mereka lakukan, yakni dakwahnya umum-umum saja tanpa mengingatkan secara detail bahwa apa yang kalian sembah selain Allah itu berupa patung, berhala, kuburan, wali, malaikat dan yang lainnya. Boleh jadi biasa-biasa saja. Wa hum yaquluna alladziina nahnu 'alaihi laisa bisyirk. Alladziina nahnu 'alaihi laisa bisyirk. Tidaklah kami sembah patung-patung, berhala-berhala ini, sembah-sembah yang lain, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka tidak anggap kesyirikan. Alladziina nahnu 'alaihi taqarrubun ila Allah. Yang kami lakukan ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui para wali ini, melalui orang saleh ini. Wa nahnu la nusyriku billah innama hadha taqarrubu ila Allah wa tawassulun ilaihi. Mereka menganggap ini bukan syirik, ini untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini cuma sekedar wasilah, perantara antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Walau anna Rasul iktasar ala nahi anil syirki duna tafsilin wa bayan lama i'taradu alaihi. Seadanya Rasulullah SAW berdakwah secara umum-umum saja, marilah kita bertauhid, marilah kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkanlah kesyirikan, mereka tidak menganggap apa mereka lakukan itu adalah kesyirikan, karena tujuan mereka adalah menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasilah yang mereka lakukan ini mereka tidak anggap kesyirikan. Barakallahu fikum. Padahal mereka sudah menyembelih di situ, mereka sudah i'tikaf di situ, mereka berdoa di situ, mereka bernazar di situ. Dan ini semuanya adalah bentuk ibadah. Mereka tidak anggap ini adalah kesyirikan. Subhanallah. Seandainya Rasul menerangkan, menyampaikan ketauhidan secara umum begitu saja tanpa merincinya dan menjelaskannya, lama ataradu alaihi, tidak ada yang protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh yang kita lakukan ini adalah menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya bukan untuk mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ketika mereka melakukan itu, itulah kesyirikan yang sesungguhnya. Itulah kesyirikan yang sesungguhnya. Baik. Itikaf di situ, itikaf ibadah. Meminta kepada wali, doa, doa ibadah. Menyembelih untuk wali, ibadah. Menghambakan diri kepada wali-wali tersebut, kuburan-kuburan tersebut, patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut. La haula wa quwwata illa billah. Li'annahum yarawna annahum ghairu musyrikin. Seandainya tidak dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak protes. Karena mereka menganggap diri mereka tidaklah melakukan kesyirikan. Subhanallah. Lam yakrahu dzalika wastahsanuhu. Seandainya disampaikan secara umum-umum saja, marilah kita bertauhid. Mereka menganggap diri sudah bertauhid. Sama seperti sekarang ini. Pokoknya menyembah Allah sudah mereka anggap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal menyembah Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan apa? Kufur terhadap tagut. Mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baru Anda dicap orang yang bertauhid. Betul-betul mengesakan Allah dalam peribadatan. Seandainya Rasulullah berdakwah secara umum-umum saja tentang ketauhidan, lam yakrahu dzalik. Orang musyrikin zaman ini tidak akan membenci dakwah beliau. Wastahsanuhu, dan mereka menganggapnya baik. Karena mereka menganggap dirinya bertauhid. Wahaddatsu anfusahum bidukhuli fihi, dan mereka telah membisiki dirinya untuk masuk ke dalam agama Rasulullah. Ila ansarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim. Sampai jelas terang bahwa barakallahu bikum, ketika mereka menganggap agama mereka dicela, dianggap bodoh ulama mereka, fahina idzin syammaru lahu wa li ashabihi ansakil adawa, pada saat itulah mereka orang musyrikin pada saat itu menyingsingkan lengan baju untuk betul-betul melawan dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Asyara'i li'annahum yufassiruna alladhi hum 'alaihi annahu laysa bisyirk. Kenapa mereka awal-awalnya mau saja? Karena mereka menafsirkan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah kesyirikan. Karena tujuan apa? Tujuannya apa? Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Barakallahu fikum. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin indama taqulu lahum hadhihi al-adriha. Akan tetapi ketika engkau mengatakan kepada mereka ini bahwa adriha, ini pusara-pusara ini, kuburan-kuburan ini, wahadhil kubur allati ta'budunaha wa tanzuruna laha, yang kalian sembah dengan ruku sujud di kuburan. Barakallahu fikum. Kemudian berdoa. Berdoa kepada wali yang ada dalam kuburan. Wa tanzuruna laha, dan kalian bernazar untuknya. Wa tadbahuna laha, kalian menyembah di sana. Amalukum hadza huwa syirk. Perbuatan kalian ini, inilah inti kesyirikan. Menyembelih adalah ibadah. Kapan Anda menyembelih untuk selain Allah, kalau Anda telah melakukan kesyirikan. Penyembelihan dalam bentuk ta'abbudan. Barakallahu alaikum. Inda dzalika tasuru sa'iratuhum. Pada saat itulah mereka berontak. Pada saat itulah mereka melawan. Pada saat itulah mereka membangkang. Hadza huwa alladzi fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahahum an ibadati Lat. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, al-asnam dan patung-patung yang lainnya. Wa qala lahum lastum ala syai. Dan Rasul mengatakan kepada mereka, kalian tidak berada di atas kebaikan. Wa haula'i alladziina yad'uunakum ilaiha haula'i ulama'u dhullal. Dan orang-orang yang mengajak kalian untuk menyembah patung-patung berhala ini, kuburan-kuburan ini, wali-wali ini, orang-orang salim, ulama sesat. Fahina ma qala lahum dzalika sarat sa'iratuhum. Ketika ini disampaikan, maka mereka pun berontak. Tayyib hamiyatan lidinihim, untuk menjaga agama mereka. Apa agamanya? Agama syirik. Wahada huwa alladhi alaihi ghalibul alam al-yawm. Dan indah kondisi alam, yakni orang-orang yang ngaku muslim pada hari ini. Ngaku muslim tapi prakteknya mereka melakukan apa? Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah orang-orang saleh. Barakallahu fiik. Sakit dia datang ke kuburan wali fulan minta kesembuhan. Baik, mau berangkat haji, umrah atau perjalanan-perjalanan yang lainnya, minta apa? Minta keridhaannya dan bernadar. Jika sekiranya mereka kembali dari safar perjalanannya dalam kondisi selamat, mereka akan menyembelih sapi kah, kambing kah, ayam kah, apa. Wa Allah. La haula wa illa billah. Dalam keadaan mereka menganggap bahwa dirinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali ke definisi syirik. Syirik adalah menduakan Allah dalam peribadatan. Barakallahu. Di zaman Rasulullah orang-orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qawalala. Baik. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang musyrikin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Puasa mereka, haji mereka, kurban mereka menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Dari ibadah peninggalan Nabiullah Ibrahim, Ismail alaihi wassalam. Tapi ketika mereka melakukan ini, melakukan peribadatan kepada selain Allah dengan bahasa tawassul, barakallahu fikum, dengan nama tawassul, mereka mengatakan hadza lillahi wa hadza li syurakaina. Ini kurban untuk Allah Subhanahu wa taala dan ini kurban untuk sekutu-sekutu kami. Barakallahu fikum. Patung berhala, kuburan macam-macam. Subhanallah. Maka dasa ketika mereka diajak untuk meninggalkan semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan. Maka dicaplah mereka sebagai musyrikin. Di sinilah persimpangan jalan. Siapa yang mengikuti Rasulullah dengan ajakannya bertauhid, meninggalkan semua sesembahan selain Allah, maka dia dikatakan muslim wahid. Dan barang siapa tetap bersikuku dengan kebiasaannya dahulu menyembah Allah dan juga menyembah yang lainnya, maka dicap dia sebagai musyrikun kafir. Musyrikun kafir. Baik. Jadi Anda tidak cukup menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda juga harus mengkufuri semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah pernyataan Anda, la ilaha illallah. Ini senantiasa kita ulang dan jangan pernah bosan, barakallahu fik. Jangan pernah bosan tentang pembahasan ini. Pembahasan la ilaha illallah. Karena ini modal yang kita akan bawa masuk alam akhirat. Inilah penentu kekal tidaknya seseorang dalam neraka. Allahul musta'an. Wa qalu sabbaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Mereka orang-orang musyrikin di zaman itu menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha ahlamana, menganggap bodoh orang-orang tua kami, wa abadinana dan menganggap jelek agama kita, wa syatama alihatina dan menjelekkan tuhan-tuhan sesembahan kami. Law annahu ma syatama alihatahum wala abadinahum ma qalu lahu syai'a. Seandainya ma syatama alihatahum, seandainya tidak dianggap salah atau keliru agama mereka, tuan-tuan mereka, dan tidak dianggap jelek agama mereka, maka lahu syai'a. Mereka tidak akan protes. Qalu iqtasara ala qawlihi asyirku qabihun wa tauhidu tayyib. Kalau iqtasara, seandainya Rasulullah mencukupkan syirik itu jelek, tauhid itu bagus. Seandainya cuma itu dakwahnya, tidak dirinci, tidak diperjelas, maka aman-aman saja. Wala aba alihatahum wala sabbadinahum lama aradhuhu. Kita tidak dianggap aib terkelati perbuatan mereka menyembah selain Allah dan tidak dianggap salah agama mereka, maka mereka tidak akan menentang. Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam yashtum Isa wa ummuhu. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencela Isa dan ibunya. Walal malaika walas salihin. Tidak mencela para malaikat, tidak mencela orang-orang saleh. Barakallahu bikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sabba salihin. Barakallahu bikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela orang saleh, wa inna ma sabba ibadata ghairillahi azza wa jalla. Yang dicela adalah menghambakan diri kepada selain Allah azza wa jalla. Perbuatan menghambakan diri. Barakallahu bikum. Wa anna anbiya Allah taala wa ibadahu salihin wal malaika la yardawun ay yu'badu min dunillah. Dan Rasulullah menerangkan bahwa para nabi-nabi, hamba-hamba Allah yang saleh, para malaikat tidak ridha untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bahkan menyatakan dalam Quran bahwa apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dan apapun itu, tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah yang mereka anggap syatm, mencela, menjelek-jelek. Barakallahu fiik. Lakin lama dzakara annahum la yud'auna wa la yanfa'un wa la yadhurruna ja'alu dzalika syatma. Akan tetapi ketika disebutkan bahwa Tuhan-Tuhan atau siapapun dan apapun yang mereka sembah, apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu orang saleh, apakah itu wali atau apapun, annahum la yud'auna, tidak boleh dipanggil, dalam artian tidak boleh kita berdoa kepadanya, wala yanfa'un, dan mereka tidak bisa memberi manfaat, wala yadurun, tidak bisa memberi mudarat, ja'alu dhalika syatma, mereka anggap itu adalah celaan, makian, umpatan. Lama qala inna Isa la yanfa'u wa la yadur, ketika disampaikan bahwa Isa tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan, wa annal malaikata la tanfa'u wa la tadur, dan malaikat tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan, wa inna salihin la yanfa'una wa la yadurun, orang-orang saleh juga demikian tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan, addu dhalika tanaqqusan lis salihin, mereka anggap ini semuanya apa, menjelek-jelekkan orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Wa yaquluna li ahli tauhid antum la tabununa ala adrihatim wa hadha min haqqihim alaina. Barakallahu fikum. Wa yaquluna li ahli tauhid, dan mereka mengatakan kepada ahli tauhid, para musyrikin ini dari dulu sampai sekarang, antum la tabununa ala adrihatim, kalian tidak membangun bangunan di atas kuburan mereka, wa hadha min haqqihim alaina, dan termasuk haknya orang soleh atas kami. Subhanallah. Siapa yang memerintahkan kalian untuk membangun kuburan? Subhanallah. Mana dalilnya yang memerintahkan kalian, wahai para kuburiyun, untuk membangun bangunan di atas kuburan? Justru dalil yang sangat banyak yang mengharuskan kalian untuk apa? Untuk meninggalkan perbuatan itu. Tidak membangun di atas kuburan. Yaqulun, para kuburiyun, haqqan alaina ikramuhum wal bina' ala kuburin. Hak mereka atas kami memuliakan mereka dan membangun kuburan mereka. Hadza min haqqihim alaina, ini merupakan haknya para wali atas kami. Wa hadza min taqdirihim, ini termasuk pemuliaan, penghormatan terhadap mereka, para wali. Wa indama natawassalu bihim ila Allah, hadza min wa indama natawassalu bihim ila Allah hada min taqdirihim wa ta'zimihim, demikian juga ketika kita tawassul menjadikan wali sebagai perantara antara kami dengan Allah, ini termasuk pemuliaan terhadap mereka, penghormatan, pengagungan terhadap para wali itu. Antum taquluna hada batil, sementara kalian muwahhid, orang yang ngaku muwahhidin, kalian menganggap ini batil. Wa yu'tabaruna hada syatman wa sabban lahum, wa ya'tabiruna hadha, dan mereka menganggap ini adalah syatman wa sabban lahum, celaan terhadap mereka. Hadha alladhi yufassiruna bihi a'malahum, yufassiruna bihi a'malahum, wa hadha mawjudun il'an ala al-sinatihim wa fi kutubihim, ini yang mereka tafsirkan dari amalan mereka dan ini ada dalam kitab-kitab mereka dan mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Barakallahu alaikum. Bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah kesyirikan. Mereka menamakannya sebagai apa? Pemuliaan terhadap wali. Menghormati orang-orang saleh, memuliakan mereka. Subhanallah. Ini keterbalikan. Subhanallah. Mengerikan. Barakallahu fiik. Baik, padahal mereka membaca Al-Qur'an, hafal Qur'an. Hafal Qur'an. Faida arafta hadza arafta anna al-insana la yastaqimu lahu al-islam walau wahada Allah wa taraka syirk illa bi adawatil musyrikin wa tasrih lahum bil adawati wal bughdhi kama qala ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Faida arafta hadza arafta anna al-insana lam yastaqim lahu islam. Kalau engkau tahu ini, arafta, maka engkau pun akan tahu bahwa seorang manusia tidaklah akan lurus agamanya, Islamnya, walaupun dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, illa bi adawatil musyrikin, kecuali harus ada permusuhan terhadap orang-orang musyrikin. Nah, sifat sikap tidak senang. Barakallahu fiikum. Dengan kesyirikan. Ketika dia melihat ada orang di kuburan, ruku, sujud, menyembelih, melakukan berbagai macam ritual ibadah kepada wali di situ. Harus ada apa? Rasa benci dan tidak senang terhadap. Itu harus ada. Barakallahu fiikum. Harus ada itu. Ada kebencian. Wattasrih lahum bil adawati wal bughd. Kama qala ta'ala tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kau tidak mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dalam kondisi dia yuwadduna, loyal, senang, saling kasih mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Hunaka man yantasibuna lid-da'wati wal ilmi wa la yardhuna bi mu'adatil kuffar. Di sana ada orang yang menganggap dirinya dai, berilmu, dan tidak senang kalau kita melakukan permusuhan dengan orang kafir. Barakallahu fiik. Di sana ada orang yang mengatakan dirinya sebagai alim, berdakwah di jalan Allah, tapi tidak senang kalau kita mengatakan bermusuhan dengan orang kafir. Wa yaqulu innama umirna bi adawatil muharibina faqat. Dengan alasan sesungguhnya kami diperintahkan untuk memusuhi orang-orang yang memerangi kita saja dari kalangan orang kafir. Yaquluna nu'adihim li'annahum harabuna. Mereka mengatakan kami memusuhi mereka, membenci mereka karena mereka memerangi kita. Yanahum akhadhu awtanana, karena mereka mengambil tanah kita, menjajah kita. Amma an nu'adihim min ajli dinihim fala nu'adihim. Adapun kalau membenci mereka karena alasan agama, maka kita tidak boleh membenci mereka. Subhanallah. Barakallahu fiik. Berarti Anda berdakwah, Anda membela bukan agama. Cuma sekedar membela apa? Membela tanah. Subhanallah. Anda membenci karena Anda diperangi. Bukan kebencian atas dasar agama. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahu jalla wa ala qala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu kanu aba'ahum aw ibna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Coba perhatikan ayat ini. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dalam kondisi loyal, cinta terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Barakallahu bikum. Bukan cerita masalah Anda diperangi. Barakallahu fiikum. Ini cerita tentang masalah apa? Loyal terhadap orang kafir. Walau kanu abahum, walaupun orang kafir itu adalah bapak mereka sendiri atau anak mereka sendiri atau saudara mereka atau keluarga mereka sendiri. Falam yaktasir ala muharibina faqat. Kebencian ini harus tumbuh bukan hanya sebatas bahwa kita diperangi. Bal innallaha ja'ala sababal kufri. Lahum huwal muhadda lillahi al-kurha apaan? Sababal kurhi lahum huwal muhadda lillahi wa li rasulihi. Bahkan Allah SWT menjadikan sebab kita benci terhadap mereka karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barakallahu abikum. Wa yumuhaddatin lillahi wa rasulihi a'zau minal kufr. Penentangan mana yang lebih hebat terhadap Allah dan Rasulnya daripada kekufuran? Baik. Kekufuran adalah penentangan yang terbesar. Wa a'zau minal syirki billahi azza wa jalla. Penentangan apa yang lebih besar terhadap Rasulnya lebih daripada kesyirikan? La tajuzu muwaddatul kuffari kullihim. Tidak boleh loyal terhadap orang kafir seluruhnya. Barakallahu bikum. Muharibin atau ghair muharibin. Karena dasarnya adalah agama. Bukan kita diperangi atau tidak. Bukan karena kita diusir atau tidak. Barakallahu bikum. Ini bercerita tentang apa? Kondisi hati. Barakallahu fikum. Amalan hati. Al-kurh wal-bughd. Beda dengan masalah muamalah. Muamalah lain lagi nantinya. Akan terbedakan. Kalau masalah muamalah, mana kafir harbi dan mana kafir zimmi, muahad dan musta'man. Barakallahu fikum. Adapun bahwa mereka kafir semuanya, ada di sini berlaku ayat ini. Barakallahu fikum. Ada kebencian, ada tidak senang, tidak sepakat, tidak setuju. Barakallahu fikum. Subhanallah. Adapun masalah muamalah ya, lain lagi ceritanya. Diatur lagi secara tersendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'a ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi Nasara sebagai wali, pembela, penolong. Barakallahu fikum. Ba'dhum awliya'a ba'd, sesama mereka saling mencintai, saling menolong. Yakni mahbubin awliya, yakni mahbubin, orang yang kau cintai. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, barang siapa yang loyal mencintai mereka maka dia termasuk mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sungguh Allah tidak mencintai, tidak memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai, sebagai wali. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Kalian menyambung hati mereka dengan mereka dengan kecintaan. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Sementara mereka telah kafir dengan apa yang datang kepada kalian dari al-haq. Jadi pembahasannya bukan karena diperangi kalian atau diusir kalian dari negeri kalian. Barakallahu fikum. Ini masalah mahabbah dan mawaddah. Barakallahu fikum. Beda dengan masalah muamalah. Kalau masalah muamalah Allah bercerita lain, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Barakallahu fikum. Di sini kita berlaku adil. Jadi tidak bisa dicampur masalah ini. Masalah hati dan masalah muamalah. Barakallahu fikum. Harus dibedakan. Harus dibedakan masalah hati dengan masalah muamalah. Barakallahu fikum. Faidha fahimta hadha fahman jayyida. Kalau Anda sudah paham masalah ini dengan pemahaman yang betul-betul, arafta anna katsiran min alladziina yad'uuna ad-diina la ya'rifunha, engkau akan tahu bahwa ternyata banyak orang yang ngaku beragama Islam tidak tahu masalah ini. Bingung. Tidak bisa dia bedakan. Di sisi lain dia samakan. Di sisi lain dia ucapkan kebenciannya juga. Secara rinci mereka tidak bisa merinci seperti itu. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Kata beliau di sini, hadza sahih, fa innaka law tas'al katsiran minal ulama'i wal muta'allimin. Ini benar. Seandainya engkau tanya kebanyakan di antara mereka yang dianggap ulama atau ustaz, an hadhihi masalah, tentang masalah ini, masalah al wala'i wal bara', ini masalah wala' al bara', masalah hati. Tajiduhum la ya'rifunaha. Engkau dapati mereka tidak paham. Yaqulun la yalzamu bughduhum dinana ma huwa dinu adawah. La yalzamu bughduhum. Mereka mengatakan, oh enggak boleh kita membenci mereka. Dinuna ma huwa dinu adawah. Agama kita bukan agama permusuhan. Dinuna dinu mawaddah wa dinu musalah. Agama kita adalah agama damai. Agama musalahah, perdamaian, wadinu kada'in, dan seterusnya. Ya tabiruna hadha min madhid jin. Mereka menganggap bahwa agama kita hanya sebatas ini saja. Kita tidak mengingkari bahwa agama kita ini agama musalahah, jin mawaddah. Tapi di tempatnya, barakallahu fikum. Ada saatnya kita boleh musalahah, barakallahu fikum. Ya tabiruna hadha min madhid din. Mawaddatul musyrikin indahum la ba'sa bihi. Maka mencintai orang musyrikin menurut mereka tidak mengapa. Wa ya tabiruna ha min al-masalati ma'ahum. Mereka menganggap itulah kemaslahatan. Wa naqulu musalahatuhum ala umuri siyasati la mani'a minha. Kita katakan. Musalahah. Yani melakukan perdamaian dengan mereka. Dalam urusan politik. Tidak ada masalah. Lakin musalahatuhum ala tarkibu ba'di umuri din la tajus. Akan tetapi musalahah melakukan perdamaian dengan mereka, perjanjian mereka dengan cara meninggalkan sebagian agama kita adalah hal yang sangat tidak boleh. Barakallahu fiik. Boleh muamalah-muamalah duniawi, ya silakan muamalah duniawi ya. Tapi masalah hati ini adalah bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Harus ada keyakinan bahwa selain Islam batil. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ini. Enggak boleh ada yang mengatakan sama aja semua agama sama. Ya mana itu? Kelihatannya lebih moderat. Tapi ini ucapan kufur billahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.